Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan uraian yang cukup lengkap dari Ustaz Luqman Babdu, hafizahullah. Tadi menarik sekali kita mendengar paparan dari Al-Ustaz, sudah lengkap sekali. Tapi ada satu yang cukup menarik tentang imunitas apa? Kelompok atau komunitas, ya. Ini menjadi sangat penting sekali untuk dipahami karena terkait dengan program pemerintah pada saat ini. Yang diharapkan dari pemerintah saat ini memang begitu gencarnya, bahkan ada unsur sedikit memaksa untuk bisa mendapatkan cakupan imunisasi yang tinggi terkait dengan imunisasi MR. Kenapa kok ini sangat penting sekali? Terkesan dipaksakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau makin tinggi cakupan imunisasinya, artinya semakin kompak ya komunitas kita ini, terutama di lingkungan kita, semakin banyak anak-anak yang diimunisasi di tempat kita ini, maka biiznillahi ta'ala, maka kasus penyakit itu akan makin turun. Mungkin kita sudah pernah mendengar beberapa tahun yang lalu, kita mungkin 30-20 tahun yang lalu masih pernah melihat kasus cacar, ya. Atas izin Allah, kasus itu sudah musnah atau sudah pernah, gak pernah kita dengarkan lagi. Anak sendiri yang sudah bertugas sebagai dokter sudah cukup lama, belum pernah melihat kasusnya. Atas izin Allah, kasus itu hilang. Karena apa? Salah satunya pada saat itu adalah gencarnya imunisasi cacar yang mungkin beberapa ikhwan di sini pernah ya mendapatkannya, dan saat itu memang bahkan melibatkan tentara juga kalau nggak salah, semuanya harus mendapatkan imunisasi cacar. Karena kompaknya, maka yang kebal-kebal terhadap cacar ini makin banyak, sehingga kasus itu makin sedikit. Yang nggak bisa diimunisasi misalnya karena memang gizinya buruk, atau ada kelainan jantung yang berat, atau dia punya alergi yang berat, gak bisa diimunisasi, ya, itu terlindungi dari yang banyak ini, dari semakin banyaknya yang mendapatkan imunisasi. Beberapa tahun kemudian imunisasi polio, ya, gencar sekali kan upaya dari pemerintah untuk bisa menjangkau semua anak-anak di Indonesia ini. Setiap bulannya diimunisasi polio ya, dihitung sampai 5 kali, ada yang sampai 6 kali. Setahun atau 2 tahun kemudian ada PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Ya. PIN nasional itu, Pekan Imunisasi Nasional terkait polio. Tujuannya apa? Juga untuk menghilangkan polio di insyaallah di bumi Allah ini, di Indonesia ini. Dan Indonesia ini termasuk yang sudah terlambat gitu untuk program ini. Di beberapa negara lain termasuk negara muslim, beberapanya sudah alhamdulillah bisa dieliminasi. Eliminasi itu artinya dihilangkan. Kasus itu ditekan sampai enggak ada sama sekali. Ya. Alhamdulillah sekarang enggak ada kita jumpai kasus anak-anak kita menderita lumpuh, kakinya pincang. Mungkin kalau kita melihat generasi 20-30 tahun yang lalu masih ada yang jalan pincang, itu ciri-ciri kena polio. Tapi anak-anak kita sekarang alhamdulillah atas izin Allah, kasus polio bisa ditekan, hampir Indonesia dikatakan bebas polio. Tahun 2015 ini Indonesia sudah bebas polio, alhamdulillah. Nah, pada saat ini juga Indonesia ini sudah termasuk yang terlambat untuk program MR. Arab Saudi sudah gencar dengan MR 2013. Tetangga-tetangga kita Malaysia kalau gak salah 2015, Vietnam 2013, Kamboja, negara yang lebih miskin dari Indonesia, 2014 sudah menyelesaikan. Harapannya apa? Harapannya bisa menghilangkan kasus-kasus penyakit yang sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena memang masih banyak di masyarakat, campak masih banyak, dan itu sangat berbahaya sekali. Berbahaya mungkin kalau anak-anak kita yang alhamdulillah diberikan kekuatan fisik yang baik, ya, mungkin penyakit itu gejalanya enggak seberapa berat. Tapi beberapa ya, dan saya melihat sendiri anak-anak, ada satu yang kena campak menderita sekali selama 7 hari enggak mau makan, batuknya berat, ya, sesak, ya, ada yang sampai diare, ada yang sampai, ada ikhwan sini yang sampai dirawat di rumah sakit karena campak, habis berapa? 10 juta perawatan, ya. Karena campak. Jadi jangan dipandang remeh. Campak ini jangan dipandang remeh. Oh, campak itu ringan. 2-3 hari sembuh. Sebetulnya itu bukan campak. Ya, kadang kalau di masyarakat ini kita mendengar istilah gabaken. 2-3 hari panas tinggi, kemudian turun muncul merah-merahnya. Nah, itu bukan campak. Ya. Campak ini beberapa mungkin setahun yang lalu di pondok sini ada beberapa kasus campak. Dia belum bisa dikatakan mewabah, tetapi ada banyak sekali satu keluarga kena campak, keluarga yang ini kena campak, keluarga yang ini kena campak satu keluarga. Bahkan anak dengar juga di mana? Di Keraksan, satu kelas semuanya kena campak. Ya. Dan hampir akhirnya diliburkan. Kalau enggak salah diliburkan itu ya. Diliburkan selama 2 minggu kalau ke sana. Sekolah diliburkan gara-gara kasus campak lagi mewabah. Kalau dihitung-hitung biaya yang harus dikeluarkan berapa besar? Penderitaan yang harus dikeluarkan oleh anak-anak yang menderita itu berapa besar? Rubella jauh lebih besar lagi dampaknya. Karena bukan hanya kasus sakit atau kematian, ya, kematian bisa juga karena rubella. Tetapi dampak terhadap ibu-ibu hamil yang ada di lingkungan kita. Kalau kita bayangkan ada beberapa orang dari anak kita enggak diimunisasi, ya, sehingga enggak punya pelindungan. Kemudian yang spesifik terhadap campak atau campak Jerman, kemudian pada saat sakit dibawa ke takliman misalnya. Padahal di takliman itu banyak sekali ibu-ibu hamil, ya, tanpa tahu bahwa anaknya ini lagi sakit campak Jerman, maka akan timbul kasus-kasus seperti itu. Dan itu juga terjadi di tempat kita di Jember, ada kasus campak Jerman sampai mengenai ibunya hamil. Allah takdirkan, kata Allah, ada kecacatan pada anaknya. Ya, di keluarga anak juga ada seperti itu. Anak pertamanya, kehamilan pertamanya, karena lingkungan banyak yang kasus campak Jerman, tertular. Akhirnya anaknya cacat. Ya, dan penderitanya harus dikeluarkan biayanya. Pengorbanan emosionalnya harus membawa ke sana kemari, ya. Perhatian terhadap anak yang cacat ini kadang lebih daripada perhatian terhadap anak yang lainnya yang sehat. Nah, itu dampaknya gitu. Sehingga imunitas kelompok ini, artinya kalau makin banyak dari kita ini yang ikut program ini, program dari pemerintah, ya, insya Allah akan membuat lingkungan kita menjadi lebih sehat. Insya Allah akan menjadi lingkungan yang lebih sehat. Kenapa? Karena pasti tujuan dari imunisasi adalah mendapatkan kekebalan yang spesifik dengan memasukkan kuman-kuman yang sebetulnya sudah mati, gak berbahaya. Kalaupun ada efek samping, efek sampingnya itu paling ya sehari, itu pun kalau ada. Kebanyakan yang diimunisasi alhamdulillah gak ada efek samping. Oh, panas 2-3 hari, itu kalau ada. Alhamdulillah sebagian besarnya, bahkan 75-80% dari yang imunisasi DPT itu gak panas sebetulnya. Yang panas itu hanya sekitar 20% atau gak sampai, ya. Dan itu bisa ditangani. Tapi bahaya dari apabila terkena difteri misalnya, tadi ada sudah dijelaskan oleh Ustaz Lukman, bahaya akhirnya apa? Anaknya terkena difteri, meninggal gak tertolong, ya. Kasus di kota Malang insya Allah gak tertolong anaknya, ya. Akhirnya dampaknya juga terhadap lingkungan, karena pemerintah mendengar bahwa di sana ada kasus difteri meninggal, di luar program yang rutin ada program tambahan, semuanya harus menjalani imunisasi difteri. DPT yang kecil yang besar semuanya kena juga akhirnya, ya. Itu dampaknya. Kemudian juga ada juga memang dari imunisasi ini adalah memasukkan virus yang dilemahkan, ya. Virus yang dilemahkan ini artinya virus yang itu sudah diteliti dengan penelitian yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahwa virus ini dijamin keamanannya, tidak berbahaya, tidak akan bisa menimbulkan penyakit yang menyerupai penyakit aslinya, nggak sampai, sudah diteliti itu. Kalaupun ada, mereka langsung mempublikasi. Ya terbuka, bisa kita baca, kita baca. Kalau misalnya ada kasus laporan di sini, kejadian ikutan pasca imunisasi, setelah diimunisasi ternyata sakit yang mirip dengan penyakit aslinya, itu akan dipublikasi. Bisa-bisa vaksin yang sudah puluhan tahun diteliti, vaksin yang sudah mengeluarkan dana besar itu bisa ditarik karena laporan itu. Kalau memang itu ternyata memang disebabkan oleh karena imunisasi. Jadi isu-isu yang berkembang itu kebanyakan adalah isu yang meragukan bahwa vaksin ini adalah memasukkan kuman yang berbahaya. Sebetulnya enggak. Insya Allah pemerintah sudah menjamin, dan ulama insya Allah sudah mempelajari. Sebelum memfatwakan pasti mempelajari bahwa vaksin ini suatu yang aman. Ya, tadi sudah disebutkan secara lengkap oleh Ustaz Luqman. Dan kadang beberapa pasien, orang tua pasien tuh datang ke tempat praktek menanyakan tentang segala hal imunisasi karena masih ragu. Ya, karena masih ragu. Kadang kalau ana menyempatkan untuk menjawab panjang lebar, pasti ada perdebatan di sana. Ya. Kadang ana jawab dengan singkat, anak-anak semuanya ana imunisasi secara lengkap. Enggak ada satupun yang enggak diimunisasi. Bahkan lebih lengkap dari program yang pemerintah. Ya. Kalau seandainya ini membahayakan, ana enggak mau nih menempuh resiko seperti ini. Ana jawab seperti itu, mereka kadang berhenti. Tidak bertanya lagi. Karena mereka pasti berpikir yang sama. Ya enggak mungkin ana akan memudaratkan diri ana sendiri atau anak-anak sendiri. Pasti enggak seperti itu, insyaallah. Jadi mungkin itu sedikit yang ana sampaikan. Ana harapkan bahwa informasi-informasi itu harus di, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz, harus disaring dulu, ditanyakan, dan ana membuka diri. Bukan ana sendiri, tapi Dr. Jamil, ada Dr. Faisal di tempat kita, ada Dr. Farhan. Itu insya Allah bisa memberikan penjelasan. Kalau misalnya masih ada keraguan terkait dengan keamanan atau manfaat, ya, manfaat dari vaksin, tafadhol. Kalau misalnya akan bertanya secara pribadi atau di forum ini. Ini ada yang tanya. Nah. Ana sendiri waktu kecil mendapatkan vaksin utang, tapi ana kena cacar, kena campak, tipes. Fisik ana lemah. Ana khawatir kelemahan fisik ana menurun pada saat anak-anak. Nah. Tadi ada pertanyaan bahwa pada saat kecilnya dia sudah mendapatkan imunisasi cacar, campak, ya. Tetapi masih kena gitu loh. Masih kena campak, masih kena cacar, ya kan? Masih kena tipes gitu ya. Memang pada beberapa kasus kita menjumpai beberapa individu, ya, enggak semuanya, itu memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan, ya. Kadang kita melihat kan anak-anak kita lebih rentan untuk terkena penyakit, sedikit-sedikit batuk pilek, ya. Memang Allah takdirkan bahwa dia punya sistem imun yang lebih lemah daripada keumumannya. Ya. Pada kasus di mana dia sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap, kemudian masih juga terkena, kita harus kembalikan, ya, pada beberapa aspek secara ilmiah. Pertama, apakah campak yang diderita oleh orang itu adalah betul-betul campak? Karena tadi ada kan saya sebutkan tadi kan, ada beberapa penyakit yang menyerupai campak. Ya, enggak bahkan menyerupai campak, mirip banget. Campak Jerman, kalau dibandingkan dengan campak lokal, campak yang sering kita dapatkan itu mirip-mirip gejalanya. Ya, itu harus dipastikan dulu apakah benar gitu. Ya. Kemudian apakah dia sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap? Itu kita harus kembalikan dulu. Dulu ana mengalami sendiri pada diri anak-anak sendiri, ketika ada satu yang kurang lengkap, ketinggalan. Ya, sudah diberikan sekali tapi kurang. Qadarullah ketika ana ke UGD, ana bawa tuh anak. Di UGD kasusnya kasus campak. Dia sudah dapat imunisasi campak tapi baru satu kali. Harusnya campak itu diberikan dua kali. Akhirnya qadarullah masyafal kena dia. Kena campak. Padahal sudah diimunisasi, ya. Jadi sebabnya lah karena tidak lengkapnya gitu. Program-program yang dibuat itu harus biar bisa berhasil baik adalah butuh pengulangan, ya, nggak cuma cukup sekali, tapi butuh pengulangan. Tujuannya apa? Agar imun yang dibentuk itu bukan hanya sesaat aja, tetapi bisa jangka panjang dan maksimal proteksinya gitu. Daya tahan tubuhnya makin meningkat dalam jangka waktu yang lebih lama, ya. Nah, jadi yang kedua adalah kita harus memastikan apakah imunisasi itu lengkap atau tidak. Selain mempertanyakan tadi. Kemudian yang ketiga, bisa jadi memang daya tubuh, respon tubuh terhadap imunisasinya memang enggak terlalu bagus. Ya. Bisa jadi pada saat itu dia ada menderita penyakit yang lain. Ya, yang itu sedikit melemahkan daya tubuhnya sehingga respon dari imunisasi tidak begitu berhasil dengan baik. Ya. Sebabnya itu biasanya. Atau kemungkinan yang keempat adalah bisa jadi memang vaksin itu kualitasnya kurang bagus, ya. Tetapi kita harus mencatat bahwa pemerintah sudah berupaya bersungguh-sungguh untuk menjamin kualitas vaksin yang kita dapatkan di Posyandu itu adalah kualitas yang tetap terbaik, ya. Sudah diteliti dari pusatnya udah baik kondisinya, sampai Posyandu itu diteliti juga aman dipakai, baik kondisinya. Dan ada indikator-indikator yang dibuat oleh pabrik vaksin yang bisa dengan mudah dilihat untuk menyatakan bahwa oh vaksin ini masih baik, ya. Sehingga insya Allah bisa dijamin petugas-petugas vaksin yang ada itu yang sudah terlatih, setiap tahun ada pelatihan untuk menjamin petugas-petugas vaksin itu tetap terampil untuk bisa memberikan vaksin dan menilai kondisi vaksin tetap baik. Ya. Kalau pasti tetap sakit di luar 4 ini sudah diimunisasi lengkap, betul-betul campak kok masih kena. Ya sudah, memang kadang beberapa itu kasus itu memang di luar jangkauan dari, tapi itu kasus yang sangat kecil sekali gitu loh. Yang sudah diimunisasi lengkap tepat waktu kok masih kena penyakit itu kasus yang jarang sekali. Alhamdulillah kalau yang lengkap, dan kita sudah melihat sendiri, ana melihat sendiri ketika ada satu yang kurang lengkap kena campak, yang lain-lain apa saudara-saudaranya sudah lengkap, alhamdulillah enggak sampai tertular meskipun dalam satu keluarga kumpul terus setiap harinya, kan. Alhamdulillah enggak sampai tertular. Jadi syarat vaksin itu bisa bermanfaat dengan baik adalah harus lengkap dan tepat waktu, ya. Insyaallah akan bisa memberikan manfaat. Mungkin gitu, Ustaz. Mungkin ada beberapa ikhwan yang mau bertanya juga terkait dengan atau kepada Al Ustaz Luqman. Ya, kalau misalnya pada kasus tidak lengkap di imunisasi, apakah perlu pengulangan? Enggak perlu. Ya. Cukup menambahkan apa yang kurang. Datang aja ke petugas medis. Kalau misalnya Posyandu gak sanggup, ya berarti harus datang puskesmas. Insya Allah dokter sudah bisa tahu. Kadang kalau di Posyandu kan yang datang bukan dokter, tapi bidan atau perawat. Ya kadang mereka juga masih bingung. Lebih baiknya kalau memang gak lengkap, lebih baik datang ke puskesmas dulu, minta rekomendasi, ya, ke dokternya. Bagaimana untuk menambah kekurangan yang belum diberikan pada anaknya. Mungkin itu, ya. Jadi gak sampai harus diulang keseluruhannya. Nah, ya. Apakah ibunya juga harus diimunisasi? Sebagian besar vaksin itu berbahaya bagi ibu hamil kalau diberikan secara langsung pada ibu hamil, ya. MR ini tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengeliminasi penyakit-penyakit yang berbahaya. Salah satunya adalah rubella. Dengan herd immunity, imunitas kelompok tadi, yang terlindungi bukan hanya anak kecil aja, ya, dengan kita memberikan imunisasi pada anak-anak usia berapa? 9 bulan sampai 15 tahun. Ya, untuk MR besok yang terlindungi bukan cuma anak kecil aja, tetapi ibu-ibunya, bapak-bapaknya, ya, juga terlindungi. Rubella itu bisa menyerang siapa aja. Dari bayi sampai orang tua. Kalau bayi kenapa enggak diberikan? Karena memang dia masih mendapatkan kekebalan dari ibunya. Jadi kalau diberikan enggak bermanfaat, bisa enggak bermanfaat vaksin itu. Kalau untuk orang tua, lansia, itu akan terlindungi dengan anak-anak kita yang diberikan imunisasi. Ya, karena kasusnya makin jarang. Makin jarang. Di Indonesia ini kasus campak masih cukup tinggi, ya. Campak Jerman juga cukup gitu, cukup tinggi. Yang dilaporkan di media-media itu hanya 6.000. Itu yang dilaporkan. Yang enggak dilaporkan jauh lebih banyak lagi. Ya. Jauh lebih banyak lagi. Campak itu sudah bisa ditekan. Afwan, ini mungkin pakai contoh yang data penduduknya termasuk yang rapi bagus ya. Di Amerika itu sejak 2007 campak sudah enggak ada lagi di Amerika. Padahal kasus-kasus sebelumnya kematian karena campak tinggi sekali di sana, di negara tersebut. Tapi sejak tahun 2007 campak sudah enggak ditemukan. Tahun 2014 ada wabah di sana. Tercatat sekitar 400 kena. Itu sudah heboh 400. Ya. Di negara kita ada sekitar 7.000 yang tercatat, 6.000 antara 6.000 sampai 7.000. Masyarakatnya tenang-tenang aja. Ya alhamdulillah Indonesia ya. Sepersepuluhnya tapi masih tenang-tenang aja. Kalau di sana katanya sudah heboh sekali. Ya. Sudah heboh sekali, ini kenapa kok bisa ada kasus campak ini? Apa imunisasinya yang gagal? Itu mereka sudah heboh sekali. Tapi kalau di Indonesia masih tenang-tenang saja. Itu yang tercatat. Yang gak tercatat lebih banyak lagi. Yang anak khawatirkan ini rubella. Dulu waktu anak masih pendidikan, cari rubella tuh mungkin gak pernah dapat kasusnya. Atau apa, jarang sekali. Tapi terakhir-terakhir ini makin banyak kasus rubella. Dan memang kita di negara kita ini kelemahannya adalah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat pemerintah kita sehingga bisa memikirkan pencatatan yang bagus. Kadang terbayang bagi diri anak itu ketika mendapatkan di tempat praktek, kadang sebulan bisa dapat 1-2 ya, kasus rubella. Anak bayangkan dia sudah di ruang tunggu, bisa jadi di ruang tunggu itu ada ibu hamil. Bahayanya itu loh. Apalagi nanti ke tempat di rumah, ke supermarket, kemana gitu ya. Bahayanya luar biasa gitu. Di tempat kita ini masih ada, belum ada pencatatan yang bagus, belum ada eliminasi yang bagus, cara-cara penanganan kasus berbahaya yang bagus. Jadi setidaknya imunisasi akan membantu, banyak membantu. Afwan aja, kalau di Malaysia, anak pernah dengar flu Singapura, pernah tahu ya flu Singapura? Gak terlalu berbahaya sih, cuma ada bintik-bintik merah di tangannya, kemudian ada sariawan di mulut banyak, ya kan? Sudah sering di mahat kita ini, sudah wabah sudah sering gitu. Kadang ya masuk aja gak apa-apa dah. Banyak di kelas-kelas yang tetap masuk gitu. Karena cuma keluhannya sariawan sama bintik-bintik merah. Anda dapat informasi kalau di Malaysia, kalau dapat kasus itu harus dilaporkan dan diisolasi selama 2 minggu. Gak boleh keluar rumah, orang tuanya gak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Jadi bukan cuma anaknya aja, tapi orang tuanya juga gak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Ya. Harusnya seperti itu. Ya, di tempat kita ini masih banyak kekurangan, ya. Imunisasi ini salah satu program yang akan membantu, ya, untuk mengharapkan cepat tanggap menangani kasus penyakit itu kayaknya masih jauh gitu. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan insyaallah makin hari makin ada perbaikan. Ya, enggak seperti negara tetangga kita gitu. Lebih-lebih negara yang sudah maju, lebih maju, negara maju lagi itu bahkan informasinya dikunjungi setiap hari, dipastikan bahwa orang ini gak keluar rumah, ya, ada yang menjaga untuk kasus-kasus yang berbahaya, ya, mungkin cukup itu. Dalam sih ada pertanyaan juga, sebenarnya imunisasi ini gak diperlukan karena cukup dengan air susu ibu sudah mengandung sistem imun buat bayi. Ya. Memang ada berapa syubhat ya Ustaz ya. Masuk syubhat itu ya. Jadi kadang orang tua menganggap bahwa imunisasi ini enggak perlu, sudah cukup ASI sama habatus soda, madu sudah cukup lah. Iya. Ini kan enggak ada Di zaman Nabi enggak ada imunisasi. Ya, kalau berbicara imunisasi sebagai suatu anugerah ya. Anugerah. Allah yang ngasih anugerah pasti kan. Seperti halnya sekarang ada media komunikasi makin canggih, ada alat berkendara makin canggih. Di dunia kesehatan juga makin canggih gitu loh. Dengan kemajuan teknologi gitu ya. Dan imunisasi salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua gitu. Karena memang manfaatnya sudah terbukti. Terbuktinya itu bukan penelitian di negara maju aja, tapi negara muslim juga sudah banyak meneliti. Di Bio Farma itu 95% pegawainya muslim, punya pemerintah Indonesia. Bio Farma ini pabriknya vaksin di Indonesia itu sudah bisa mengekspor vaksinnya ke 140 negara. Ya. Mereka juga melakukan penelitian. Dan manfaatnya itu sudah dipublikasi di jurnal-jurnal internasional, dilihat oleh mereka-mereka dari negara-negara maju, hasilnya bagus. Dan Anda pernah beberapa kali membaca jurnal-jurnal dari mereka gitu. Yang kesimpulannya adalah vaksin mereka adalah vaksin yang bermanfaat. Ya. Artinya apa? Daya tahan tubuh yang dihasilkan dengan pemberian vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma itu sudah bagus, bisa memberikan proteksi 90-95%. Ya. Artinya kasus itu kalau memang kalau anak diimunisasi kemudian dihadapkan pada kasus penyakit, maka tubuhnya sudah bisa mengeliminasi penyakit itu, kemungkinannya adalah 95% keberhasilannya. Ya. Angka kesakitannya makin kecil gitu. Terus bagaimana? Apakah mencukupkan dengan ASI dan herbal gitu ya? Sebetulnya ASI adalah makanan yang terbaik. Itu sudah enggak ada yang membantah. Madu adalah nutrisi yang terbaik, salah satu nutrisi yang terbaik, sumber gula yang terbaik. Enggak ada yang membantah. Orang kufar enggak membantah bahwa ASI adalah yang terbaik, madu adalah yang terbaik. Jinten habatus sauda juga salah satu banyak diteliti di negara-negara, bukan cuma negara muslim tapi di negara-negara kafir pun juga sudah meneliti. Antara tadi yang disebutkan tadi dengan imunisasi adalah dua hal yang berbeda. ASI itu bisa memberikan kekebalan yang sifatnya enggak spesifik gitu ya. Kekebalan secara umum. Sehat. Anak yang mendapatkan ASI lebih sehat, lebih pintar, ya. Lebih tahan banting, lebih insyaallah lebih emosionalnya lebih bagus, itu sudah diteliti itu. Tapi memberikan kekebalan yang non spesifik. Masih mungkin yang mendapatkan ASI masih bisa kena penyakit, ya. Terutama penyakit-penyakit berbahaya. Banyak laporan-laporan yang menyebutkan penyakit-penyakit berbahaya itu masih menyerang anak-anak yang mendapatkan imunisasi. Tetapi dengan imunisasi, imunisasi adalah memberikan kekebalan yang spesifik, tidak global. Kalau ASI kekebalan global gitu. Tapi ini spesifik. Penyakitnya tipes, ya imunisasinya untuk mencegah tipes saja. Imunisasinya campak, hanya untuk mencegah campak aja. Gak ada penyakit yang lainnya. Jadi ini hanya spesifik. Karena itu memang imunisasi banyak sekali sekarang itu. Program imunisasi ini banyak sekali. Untuk bisa menjadikan anak-anak kita itu sehat, sempurna, jarang sakit ya. Sakit itu jangan dihitung pada masa kanak aja, tapi ketika dewasa ya, ketika sudah tua ya, itu juga harus diperhitungkan gitu. Anak yang mendapatkan ASI dan mendapatkan imunisasi secara lengkap, daya tahan tubuhnya sudah lebih bagus. Akan lebih bagus. Dan ini juga sudah diteliti. Ya, dengan penelitian-penelitian yang bisa dibaca oleh keumuman orang. Dan enggak bisa diragukan lagi dibandingkan anak yang hanya mendapatkan ASI tapi tidak diimunisasi. Kelebihannya adalah anak yang mendapatkan ASI dia punya kekebalan yang spesifik dari imunisasi. Ya. Sedangkan anak yang hanya mendapatkan ASI tapi tidak diimunisasi dia tidak punya kekebalan spesifik terhadap beberapa penyakit yang berbahaya. Itu aja perbedaannya. Jadi imunisasi tetap diperlukan insyaallah. Dan ulama sudah menganjurkan ya, tadi sudah disebutkan oleh Al-Ustaz Luqman bahwa itu diperlakukan di sangat-sangat diperlukan. Bahkan di Saudi pun sudah memberlakukan no vaksin no hajj. Enggak imunisasi enggak boleh masuk negara ini. tentunya ini kan sudah memperhitungkan gitu loh semuanya, bahwa memang ini sesuatu yang bermanfaat, didukung oleh data-data ilmiah, ulama sudah mempelajari ya kemanfaatannya, sehingga ulama berani memberikan rekomendasi bahwa vaksin itu juga insyaallah bermanfaat, melengkapi kekebalan yang kita dapatkan dari ASI atau madu atau yang lainnya. Mungkin cukup itu Ustaz. Jazakallah khair akhuna Dr. Ramzi. Insyaallah karena masih adanya beberapa masail penting terkait imunisasi ini, kajian ini akan dilanjutkan selepas sholat maghrib insyaallah. Maka kepada ikhwan untuk siap-siap, dan selepas sholat maghrib, selepas sholat sunnah rawatibah akan dilanjutkan pembahasan topik ini bismillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah.